bintang dua di terminal kampung Melayu. Apakah mereka esok ke sekolah seperti anak-anak yang lain? Mungkinkah mereka ke sekolah lagi seperti anak-anak yang lain? Kedai-kedai makan dengan kotak kayu di tangannya, anak usia sekolah menawarkan jasa membersihkan sepatu-sepatu di sudut kios pasar rumput. Beberapa anak usia sekolah berjoget dan merokok dengan baju bagian kecil. Apakah mereka esok ke sekolah seperti anak-anak yang lain? Mungkinkah mereka ke sekolah lagi seperti anak-anak yang lain? Thank you. Thank you. Tiba ketika sunyi, kampung berganti warna. di punggung bukit yang kering, perawan dusun bersenandung. Lambayan, lambayan berdu, kerbau, kerbau rebahan. Malam pun tiba ketika sunyi, kampung berganti warna. Kini baru kurasakan betapa inginnya tinggal di tempat sunyi, di kampung sendiri. Tak bahagia aku di Jakarta, di rumah kontrakan. Waktu pun terus berputar. matanya tajam memandang ke depan. Petani-petani telah berangkat ke ladang. Kobis-kobis dan kentang tumbuh merana. Tanpa nyanyian lagi I'm not afraid to die. 축축한 두 부디 앞 인상 yang selalu digemari. dipakai. Lucin, lucin yang selalu digemari oleh setiap remaja. Lucin, lucin yang selalu digemari oleh setiap remaja. Sepatu bata kaos tersembur warna ungu penuh ramah serta menawanku. Ku menatapmu selalu mengangguk menyapa menarik senyum hatiku. Mengempas daun kering awan hitam pun aku dan motorku berteduh di pinggir jalan. Kulihat engkau berdua di seberang ujung jalan, jari dengan jari berpelukan, menambah pedih di hatiku. Aku dan motorku berteduh di pinggir jalan. Aku berteduh di pinggir jalan. Kulihat engkau berdua di seberang ujung jalan, jari dengan jari berpelukan, menambah pedih di hatiku. Jalanku sesuri lah.

kesedihan kita alami. Dan saat-saat yang indah, sedih merayapi kesunyian, sedih melihat air mata. Ku tak dapat menerima kenyataan kau pergi dari sisiku. Jarak yang jauh memisah kita, surat terakhir setahun yang lalu. Harapanku kau kembali dengan angkat, ku rasakan pandangan sejuk belayan mesra, pandangan kembalilah, jangan tinggalkan ku sendiri. Ku tak dapat menerima kenyataan kau pergi dari sisiku. Kau berserakan di tepi sungai, petir-petir kabut bertaburan di rerumputan. Kicau burung-burung mengundang matahari, melihat anak angsa saling mengejar di sungai. Hey, oh.

lagu nada gembira belibelala. Mendekat. berdiri lontarkan senyum seragam di badan nantikan kapal melepas kerikri lincat Thank you. angin memainkan daunnya. Cetuslah suara merdu nyanyian kaya. Thank you. mendamu.